sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan mengikuti pendapat seseorang, walaupun pendapat orang yang terbaik setelah para nabi itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Terakhir kita sampai perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan ma minna illa raddun wa mardudun alai illa sahib hadzal qabr. Tidak ada di antara kita, itu kita para ulama, kecuali membantah dan dibantah, kecuali pemilik kuburan ini. Beliau sampaikan di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi yang dimaksud adalah kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalil, hujjah. Adapun perkataan selain beliau, selain Nabi Sallam, adalah dibutuhkan hujjah, membutuhkan hujjah, membutuhkan dalil. Maka perkataan siapapun yang sesuai dengan dalil diterima. Jadi juga perkataan siapapun yang mesti dalil maka ditolak. Karena perkataan selain Nabi SAW bukan dalil, tapi membutuhkan dalil. Ini penting. Adapun perkataan Nabi SAW, bahkan perbuatan beliau, dalil, hujjah. Ini bedanya. Nah, kalau sabda Rasulullah SAW itu hujjah, dalil. Adapun perkataan selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, membutuhkan hujjah, membutuhkan dalil. Maka kata beliau, siapa saja bisa dibantah dan membantah. Dalam perkataan lain, siapa saja bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali pemilik kuburan. Wa kalamul a'immah fi hadzal makna katsirun. Perkataan para imam yang semakna dengan ini, ini banyak. Ini menunjukkan bahwasanya para a'immah mengajarkan umat untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama untuk berdasarkan dalil, yaitu firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ulama. Maka ketika ada orang mengatakan telah berkata fulan, umpamanya perkataan fulan ini dibutuhkan dalil, apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Sesuai dengan dalil kita terima, tidak sesuai dengan dalil kita tinggal. Ini penting. Kadang-kadang sebagian orang sudah, kalau sudah berkata fulan, ya sudah. Fulan sudah berkata, sudah. Bahkan bukan ulama, hanya ustaz. Sudah ustaz yang berkata, ya sudah. Bisa. Oh, sudah Ustadz pulang. Harus enggak berani ngomong sudah. Enggak berani bantah. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya, semuanya. Lalu beliau lanjutkan, Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Wahab rahimahullah melanjutkan perkataannya. Majalal ulama rahimahullah yajtahiduna fil waqa'id. Dan para ulama rahimahullah senantiasa berijtihad di dalam menghadapi kejadian permasalahan. Ketika terjadi permasalahan ternyata belum ada dalilnya yang sharih yang jelas umpamanya, berijtihad yaitu berusaha untuk memahami kejadian itu bagaimana menurut Islam, bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah, berusaha. Ada kebakaran, ada kejadian, berusaha memahami. Ini para ulama. Jadi antara mereka masing-masing berisihan. Ada pendapatnya sesuai dengan dalil, ada pendapatnya yang menyelisih dalil. Ini hal yang biasa. Karena boleh jadi dalil telah sampai kepada fulan belum sampai kepada yang lainnya. Dan harus berijtihad atau dibutuhkan berijtihad. Atau mungkin ada pertanyaan dari umat, bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya masalah ini? Nah, lalu ulama berijtihad, berusaha untuk mempelajarinya, mengkajinya, menelitinya. Ini. Wa man asaba minhum falahu ajrun. Maka barang siapa di antara mereka di dalam berijtihad benar, itu sesuai dengan dalil, dia mendapatkan dua pahala. Wa man ahta'a falahu ajrun. Barang siapa yang salah dalam berijtihad, ternyata ijtihadnya ini menyelisih dalil, dia mendapatkan satu pahala. Salah kok dapat pahala? Dapat pahala bukan salahnya, berijtihadnya, bersungguh-sungguhnya ingin memahami permasalahan dengan dalil. Ternyata keterbatasan. Ini yang lebih pahami. Bukan orang salah dapat pahala, bukan. Dapat pahala karena ijtihad, kesungguhannya dalam memahami permasalahan, berusaha untuk sesuai dengan dalil. Ternyata keliru karena keterbatasan pengetahuan dalilnya, masih mendapatkan satu pahala karena ijtihad. Dan yang benar dua. Ini berarti dari sini dua-duanya terpuji karena dua-duanya sama-sama mujtahid, berijtihad. Terpujinya adalah berijtihadnya, tidak dicela. Tapi kan salah, salahnya tidak sengaja. Dia berusaha untuk mencari yang benar. Dia berusaha untuk sesuai dengan dalil, tapi keterbatasan. Dimaafkan. Tidak dicela. Ini penting. Walaupun kesalahannya tidak boleh diikuti. Ini penting. Ya, kesalahannya tidak boleh diikuti. Yang tercela adalah orang yang mengikuti kesalahan sedangkan dia tahu kalau itu salah. Ini yang tercela. Bisa paham ini? Bisa? Nah. Yang tercela yang mengikuti kesalahan. Maka yang diperingatkan oleh Ibnu Abbas adalah orang yang mengikuti pendapat Abu Bakar dan Umar sedang itu menyisi sabda Rasulullah SAW. Bukan Abu Bakar dan Umarnya, bukan. Ini penting ini dipahami. Yang diperingatkan adalah orang yang beralasan mengikuti pendapat Abu Bakar dan Umar sedangkan itu menyisi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar terpuji karena ijtihadnya. Mereka berdua karena berijtihad. Jangan sampai nanti sepi Baitullah. Karena zaman dulu Baitullah enggak seperti sekarang, sekarang ramai terus. Jangan sampai Baitullah itu sepi, maka beliau berijtihad, hajinya haji ifrad. Biar nanti setelah haji masih umroh. Sebab kalau nanti haji tamattu hanya sekali setahun ke Baitullah, bisa sepi. Ini ijtihadnya beliau. Beliau berijtihad. Dan haji ifrad juga masyru disyariatkan, bukan perkara yang dilarang, bukan, masyru. Sebagaimana haji tamattu masyru disyariatkan. Haji kirom disyariatkan. Cuma beliau berpendapat lebih utama ifrad. Bahkan beliau memerintah supaya hajinya ifrad, haji saja. Biar nanti berangkat lagi untuk umroh. Pertimbangan beliau. Beliau beristihad. Andai kata ijtihad beliau salah, beliau masih mendapatkan pahala. Tidak boleh kita mencela. Tidak boleh kita mencela Abu Bakar, Umar, karena pendapatnya ini enggak boleh. Karena ijtihad beliau. Yang diperingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka yang tetap mengikuti pendapat Abu Bakar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham ini? Ini penting ini. Ketika ada seorang ulama berijtihad, kita melihat ijtihadnya tidak benar, tidak sesuai dengan dalil, kita enggak ikuti, bukan berarti mencela ulama. Bukan berarti tidak mengikuti ulama, bukan. Kita tidak mengikuti pendapatnya Imam Malik dalam sebagian permasalahan karena kita tahu menyisi dalil. Imam Malik berpendapat puasa 6 hari Syawal bid'ah. Apa kita tetap mengikuti? Tidak. Tapi tetap kita menghormati Imam Malik. Jangan dibilang, kamu enggak ngikuti imam? Bukan. Kita ikuti imam, a'imah kita ikuti dalam beragama. Tapi pendapatnya yang tidak benar, kita enggak ikuti. Karena mengikuti pendapat yang salah dan tahu itu salah, ini tercela. Lebih-lebih selain imam. Lebih-lebih selain ulama. Hanya ustaz, kita tahu pendapatnya enggak benar. Kita tahu enggak benar. Kita tahu, maka ya sudahlah ikut saja. Ya kan ustaz sudah senior. Ya, kita enggak ikuti. Emang enggak benar. Jangan langsung kamu enggak ikuti ustaz senior, kamu berarti gak menghormati. Ya jangan seperti itu cara memahami. Saya gak ngikuti karena gak benar, bukan berarti gak menghormati. Begitu. Sekarang gak, berarti langsung berarti begitu terus. Bingung kita. Manusia kaki berapa? Kakinya berapa manusia? Hah? Berapa? Dua. Ayam berapa kakinya? Berarti hidup. Jangan. Lain permasalahan. Umay contoh saja. Enggak bisa melazimkan seperti itu. Ini penting dipahami. Karena zaman sekarang Allah musta'an. Orang diajak untuk enggak berpikir. Oh, sudah. Fulan yang berbicara. Begitu kan? Iya, ya sudahlah, ikut saja. Lebih aman. Aman di mana? Aman di mana? Aman di dunia. Aman di dunia belum tentu aman di akhirat. Hati-hati. Lebih-lebih berkaitan dengan hak orang lain. Itu enggak cukup hanya istighfar. Harus minta maaf, minta halalnya. Ini hati-hati. Tidak ada alasan. Ya sudahlah saya ikut saja. Sudah ustaz-ustaz ini pada mengetahui semua. Ya sudah. Enggak bisa. Kamu mengetahui, saya belum mengetahui. Prinsip. Kamu tahu, saya belum tahu. Ya silakan kamu yang sudah tahu, saya belum tahu. Ini penting. Islam. Lakin kata beliau, idza stabana lahum ad-dalil. Kurang dari kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, maksudnya bahwasannya ketika benar mendapatkan dua pahala, kalau salah satu pahala ini sesuai dengan hadis. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lain. Lakin kata beliau, idza stabana lahumud dalil. Akan tapi apabila telah jelas baginya dalil, akhadhu bihi, maka mereka mengambil dalil. Wataroku istihadahum, lalu mereka meninggalkan istihad mereka. Buang. Para istihad ini hanya sifatnya itu doruri, sesuatu yang memang harus berbicara. Ada kejadian, ada orang tanya, apa hukumnya? Dia harus bicara. Lalu dia berpendapat, hukumnya boleh umpamanya. Ternyata dia dalil mengharamkan. Ya sudah, tinggalkan yang boleh, buang. Ambil dalil yang mengharamkan. Amma idza lam yabluh hum al hadis, adapun apabila belum sampai kepada mereka hadis, yaitu dalil, walam yasbut alin nabi sallallahu alaihi wasallam indahum fi hadis, dan belum ada kesahihan hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam menurut mereka, menurut pemahaman mereka, apa kemampuan mereka, belum ada. Au sabata, atau ada hadis. Walahum mu'arid, tapi ada sesuatu yang menyelisihinya. Hadis itu. Maksudnya ada mu'arid. Au muhasis, ada pentaksisnya yang mengkhususkan. Hadisnya masih umum. Ternyata ada pentaksis. Maka yang umum bukan dalil. Ada hadis, tapi ada hadis yang lain yang menyelisihinya umpamanya. Maka yang di sisi bukan dalil. Wa nafi dzalika. Fa fahina idin yazuhu lil imami ay yajtahid. Maka pada saat seperti ini boleh bagi imam untuk beristihad. Ketika belum ada dalil. Boleh beristihad. Tapi kalau sudah ada dalil, tidak boleh istihad. Tidak ada istihad sesuatu yang sudah ada dalilnya jelas. Ini penting. Wa fi ahdi al-a'immah al-arba'ah. Maka di zaman Imam Bat, innama talabu al-ahadis mimman hiya indahu. Sesungguhnya mereka mencari hadis-hadis dari orang yang memang hadis ada padanya. Bil luqa was sama, dengan cara talaki, yaitu datang mengambil hadis, atau dengan cara mendengar di majelisnya. Ini semangatnya mereka, karena mereka ingin berdalil dengan, ingin beragama dengan dalil, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mereka ingin memahami agama Islam dengan dalil-dalil. Ini para uwab imam, bukan dengan taklid. Semangatnya mereka untuk mencari dalil. Beda zaman sekarang ini, kalau sekarang ini orang sudah tidak semangat belajar ilmu, ya sudahlah, nunggu perkataan orang. Akhirnya taklid. Karena sudah enggak semangat. Maka orang-orang yang enggak semangat belajar ilmu, ya lah, sudahlah, kesimpulannya apa sih? Gitu langsung. Disanakan dalil enggak mau, wah sudah, kesimpulannya apa sih? Saya ingin kesimpulannya saja sudah. Ulama dulu belajar mencari dalil, mencari hadis. Wa yusafiru ar-rajul fi talabil hadis ilal amsar uddatan sini. Ada seorang safar untuk mencari satu hadis dari negeri ke negeri sekian tahun, mencari satu hadis karena mungkin mendengar ada hadis begini. Dari siapa? Dari fulan. Di mana fulan? Fulan di negeri sana, cari. Sampai ke negeri situ, tanya mana fulan. Oh, fulan sudah pindah ke negeri sana. Cari ke negeri yang lainnya. Sana sudah. Oh, sudah pindah lagi ke negeri lain. Cari. Hanya satu hadis, coba. Ini semangatnya mereka. Dalam mencari hadis. Kita sudah di tempat majelis ilmu malah lari. Bahkan Allah mustahil. Summa i'tana al-a'immatu bitasanif. Kemudian para a'immah pun perhatian untuk menyusun kitab. Isinya hadis. Ada hadis jami', sahih, ada sunan, ada musannaf, ada musnad, ada muwatta, semuanya menghubungkan tentang hadis-hadis, dalil-dalil. Wadawwanu al-ahadis, mereka menulis hadis-hadis. Warawawha bi'asani diha, mereka meriwayatkan dengan sanad-sanad. Dan ini macam-macam pengarang para ulama. Ada yang mereka menyusun hadis juga diteliti sendiri kesohihannya, khusus yang sohih-sohih. Ada yang mengumpulkan semua riwayat yang dia terima, kumpulkan semua tapi sebutkan sanadnya. Tujuannya apa? Biar berikutnya nanti yang mengkajinya. Ada. Jadi ada ulama menyusun hadis, semua riwayat yang beliau terima beliau susun. Riwayatnya beliau susun, beliau hadisnya susun sesuai dengan riwayat yang dia terima. Tujuannya apa? Nanti orang berikutnya yang akan mengkajinya. Dia hanya menyiapkan saja. Tapi orang berikutnya nanti yang akan menilai, tujuan dia gitu. Bukan berarti dia enggak bisa menilai hadis, bukan. Punya niat biar nanti orang yang berikutnya akan menilai. Maka ketika ada seorang ulama menyusun hadis banyak yang dhaif, jangan dicela. Karena masing-masing ada tujuannya menyusun hadis kita. Ada yang memang sudah diteliti seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, diteliti. Ada yang sekedar mengumpulkan hadis, kumpulkan semua hadis yang diterima dari guru-gurunya. Lalu tujuannya apa? Nanti orang berikutnya yang akan meneliti. Begitu. Wa bayyanu sahihaha min husniha atau min hasaniha wa dhaifiha. Di antara mereka ada yang menjelaskan kesahihannya, kehasanannya dan dhaifnya. Wal fuqaha sannafu fi kulli madhhab. Dan para ahli fikih mengarang juga kitab kepada masing-masing madhab. Wa zakaru hujajal mustahidin, mereka juga menyebutkan hujahnya para mustahidin. Disebutkan pendapat-pendapat dalam satu masalah, sebutkan. Pertama dalilnya umpamanya, lalu pendapat-pendapat para ulama sebutkan. Wa sahulal amru an talibil ilmi, maka menjadi mudahlah bagi penuntut ilmu. Wa kullu imamin yadkuru al-hukma bidalili indahu. Dan masing-masing imam menyebutkan hukum suatu permasalahan dengan dalil yang ada pada dirinya, menurut dirinya. Dan kadang-kadang ada kekurangan imam itu, dalilnya tidak tepat umpamanya. Dalam sebagai hal itu hal yang wajar karena keterbatasan manusia. Atau berdasarkan dalil ternyata dhaif, menurut dia sahih, ternyata menurut ulama lain dhaif. Nah kalau sudah dhaif, ya bukan hujjah. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan berat macam-macam sebabnya. Kadang-kadang karena perbedaan memahami dalil. Sama-sama mensahihkan hadis, hadisnya sama-sama mensahihkan, tapi berbeda dalam memahami maknanya. Hilaf. Terjadi hilaf kadang-kadang atau berbeda dalam menilai hadis. Yang menghukumi sahih akhirnya berpendapat dengan hadis itu. Yang berpendapat tidak sahih tidak berpendapat dengan hadis itu. Terjadi perbedaan akhirnya. Berbagai macam. Terjadi perbedaan sebab ada lagi. Telah sampai kepadanya dalil, maka dia berpendapat sesuai dengan dalil. Yang belum sampai dalil padanya, dia berpendapat yang menisi dalil. Terjadi perbedaan. Berbagai macam sebab dari perbedaan. Tapi kita punya kaidah, mana yang sesuai dengan dalil kita ambil, mana yang menisi dalil kita tinggalkan. Ini sudah. Gak usah bingung gitu. Jangan langsung para ulama berbeda ya. Ya memang berbeda, bukannya para ulama, para sahabat juga, mereka juga terjadi perbedaan. Tapi kita punya kaidah yang kita ikuti dalil. Pendapat siapapun yang didukung dengan dalil kita ambil. Yang tidak sesuai dengan dalil tidak ambil. Sampai dalam masalah menilai orang umpamanya, itu hilaf para ulama. Kita tahu umpamanya hidup bersama kita, kita tahu orangnya enggak baik, enggak amanah, enggak jujur umpamanya. Lalu orang lebih beriman pada kita, menilai, oh itu orang baik umpamanya, orang baik dia, semangat, rajin. Abah langsung, ya sudahlah, karena dia lebih berilmu, ya saya ikut. Dan kita tahu umpamanya, enggak. Kita punya bukti dia enggak baik, sudah enggak baik. Tapi orang berilmu mengatakan baik, ya sepengetahuan dia. Dia enggak tahu apa yang kita tahu. Ini satu contoh. Atau sebaliknya. Tidak boleh langsung dipertentangkan dengan lebih berilmu siapa sih? Lebih kibar siapa sih? Ya tidak boleh. Masing-masing orang akan berpegang dengan apa yang dia ketahui. Ini penting. Karena dalam masalah menilai orang itu pun termasuk ijtihad. Ijtihad itu Dalam menilai seorang bulan baik, bulan enggak baik, itu ijtihad mereka sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Nah, timbal kita mana yang lebih kuat hujahnya? Ini penting dipaham. Wa fi kalami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka di dalam perkataan ala anna man balaghahu ad-dalilu walam ya'khud bihi taklidan li imamihi fa innahu yajibul inkaru alaih bitakhlid li mukhalafatihi ad-dalila. Maka di dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu asal yang kita baca tadi, apa yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang telah sampai kepadanya dalil lalu dia tidak mengambil dalil dengan alasan mengikuti imamnya, maka wajib diingkari orang tersebut dengan keras karena dia menyisi dalil. Ini diingkari dengan keras. Diambil dari mana? Beliau mengatakan hampir-hampir batu turun kepada kalian, coba dari langit. Keras. Karena saya bersabda Rasulullah SAW, kalian mengatakan, berkata Abu Bakar dan Umar. Sudah sampai dalil, sampai sabda Rasulullah SAW, kok kamu beralasan dengan pendapat yang lain? Diingkari dengan keras. Dan harus begitu. Karena hirohnya kepada hadis, hirohnya kepada sunnah. Ini ahlu sunnah. Maka jangan heran kalau ahlu sunnah begitu kerasnya terhadap bid'ah. Karena sudah jelas-jelas sunnahnya begini, malah ngambil bid'ah. Jelas-jelas sudah sunnahnya, sampai kepadanya sunnah, sampai kepadanya dalil, malah mengambil perkataan imamnya, mengambil perkataan gurunya. Keras. Ini bukan perkara-perkara, ini sudah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Ahmad ibnu Amr al-Bajjar qala haddatsana Ziyad ibnu Ayyub qala haddatsana Abu Ubaidah al-Hajj an Malik ibni Dinar an Ikrimah an ibni Abbas qal laisa minna ahadun illa yu'khadu min qawlihi wa yuda ghairun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad, telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Amr al-Bajjar. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Ziyad bin Ayyub. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Ubaidah Al-Haddad dari Malik bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tidak ada dari kalangan kita, kita ini para sahabat, beliau mengatakan tidak ada dari kalangan kita seorang pun kecuali diambil perkataannya dan ditinggalkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat mengatakan semacam itu, lebih-lebih selain para sahabat, lebih-lebih orang zaman sekarang ini. Kita dalam agama bukan taklid, bukan mengikuti dalil. Wa ala hadza, atas dasar ini, fa yajibul ilil liqali ahadin min ulama, maka wajib mengingkari orang yang meninggalkan dalil beralasan mengikuti pendapat seorang ulama. Kainan mangkana, siapapun adanya ulama itu, coba ini, siapapun adanya, ingkari. Oh, sudah sampaikan hadis, ini hadisnya sahih, riwayat ini, dan ini penjelasan ulama hadis ini. Lalu, tapi menurut guru saya begini, ingkari itu dengan keras. Tapi menurut ulama saya, ini hadis sudah sampai, dalil sudah sampai. Cuma, tapi kan ulama saya juga pinter. Iya, ulama ya pinter. Semua ulama ya pinter. Iya enggak? Iya enggak? Semua ulama pinter. Wa nususul a'imma ala hadza. Dan ini nas-nas ulama itu, perkataan a'imah atas dasar ini. Wa innahu la yazuhu at-taqlid illa fi masail al-istihad allati la dalila fiha yurja'u ilaih min kitabin wala sunnatin. Maka tidak boleh taklid kecuali dalam masalah istihad yang belum ada dalil, yang dikembalikan masalah kepada kitab dan sunnah. Belum ada dalil, belum ada keterangan. Ada permasalahan baru umpamanya, ada kejadian baru, belum ada dalil, maksudnya belum sampai kepadanya dalil, boleh mengikuti pendapat ulama. Was'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lam. Ini perintah Allah. Tanyalah kepada ahlinya, kepada ulama, jika kamu enggak tahu. Karena belum ada dalil, tanya. Nah, ketika tanya pada ulama, ada jawaban begini hukumnya. Ya, kita ikuti. Tapi setelah itu sampai kepada kita dalil, ternyata pendapatnya menyelisih dalil, ya tidak boleh ikuti lagi, ya sudah. Ini maksudnya. Bisa pahami ya? Bisa pahami? Naam. Tapi tetap kita menghormati ulama. Yang pendapatnya salah pun kita hormati, karena itu ulama. Punya orang ahlul ilmu, kita hormati. Wa hadza huwa alladhi anahu badul ulama bi qawlihi la inkara fi masail istihad. Karena dan maka inilah yang sebagai ulama memperhatikan atau membuat kaidah. Ini kaidah memang. Tidak ada pengingkaran dalam masalah istihad. Tapi hati-hati kaidah ini, jangan dipelintir. Tidak ada pengingkaran dalam khilaf, jangan. Karena sebagian mereka melintir. Bukan itu maksudnya. Khilaf perlu diingkari kalau siapa yang tidak sesuai dengan dalil. Hati-hati di sini, karena sebagian memelintir kaidah ini. Ini kaidah. La ingkara fi masail istihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah istihad. Ini hati-hati ini. Jangan dipintir. Jangan lagi tidak ada pengingkaran dalam khilaf. Jadi kalau kita khilaf, ya lapang dada lah, enggak usah diingkari. Memang kita khilaf. Enggak. Ini maksudnya istihad dalam perkara yang belum jelas dalilnya. Jadi ulama berijtihad dalam suatu permasalahan yang masing-masing belum jelas dalilnya. Masing-masing berijtihad. Lalu berbeda. Jangan diingkari perbedaan itu. Jadi paham ini? Ini. Bukan tidak boleh mengingkari dalam masalah khilaf. Dalam masalah khilaf, boleh saling mengingkari. Lebih-lebih yang tidak sesuai dengan dalil, ingkari. Bahkan para ulama, bahkan para sahabat saling mengingkari khilaf. Kalau seperti Ibnu Abbas mengingkari, walaupun berdasarkan beralasan mengikuti pendapatnya Abu Bakar dan Umar, karena apa? Menyelisih hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paham ini? Nah. Karena Ibnu Abbas berbeda pendapatnya dengan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas mengatakan wajib tamattu, Abu Bakar tidak, ifrad. Nah. Tapi yang sesuai dengan dalil pendapatnya Ibnu Abbas. Kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Nah ini umpamanya sesuai dengan dalil. Maka kaidah ini perlu hati-hati, jangan sampai salah gunakan. Itulah ingkara fi masail ijtihad. Wa amma ma khalafal kitab was sunnah wa yajibur raddu alaihi. Adapun apa saja yang melisih kitab dan sunnah wajib dibantah. Wajib dibantah. Kama qala Ibnu Abbas wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, Syafi'i, Malik dan Ahmad, wa dzalika mujma' alaih. Dan ini sudah sepakat para ulama. Sebagian perkataan Imam Syafi'i, ijma'ul ulama ala anna man lahu sunnatu Rasulillahi sallam lam yakun lahu ayyadaha liqauli ahad. Ini ijma'. Kama taqaddama fi kalami al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan di depan tadi perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Alhamdulillah selesai membaca penjelasan tentang perasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalil berikut yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Mungkin agak panjang karena menyelesaikan. Yang kedua, beliau kesalahan dari anak pribadi. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.